Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ala quwwatillah billah. Kita baca beberapa hadis sebetulnya di hadis dhaif. Tapi karena dalam kitab kita baca kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala wa musnad Asy-Syafi'i min hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala ada Jibril alaihi salam Rasulullah sallam bi mir'atin bayda fiha nuktah. Jibril datang alaihi salam kepada Rasul sallallahu alaihi salam dengan membawa kaca putih padanya ada titik hitam. Qala Nabi sallallahu alaihi salam ma hadhihi, apa ini? Qala hadhihi mujma'ah. Inilah hari Jumat. Fadil tabiha anta wa ummatuk, engkau dan umatmu diutamakan dengannya. Wa nasu lakum fiha taba'un, manusia padanya mengikuti kalian, al-Yahudu wa Nasara. Wa lakum fiha khairun, dan bagi kalian padanya ada kebaikan. Wa fiha sa'atun la yawafiku abdun mu'minun yadu Allah bi khairin. Di hari tersebut dari Jumat pada satu waktu tidak ada seorang hamba mukmin yang bertepatan dengan waktu tersebut ketika berdoa kepada Allah dengan kebaikan, tidak sujiba lahu kecuali akan dijabah doanya. Wa huwa indana yaumul mazid, dan itu di sisi kami adalah yaumul mazid. Para Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibrilu ma yaumul mazid, apa itu yaumul mazid? Qala inna rabbaka takhadha fil firdaus wadiyan, sungai Rabbmu menjadikan di dalam Firdaus satu lembah afiyah yang luas, fihi kutubun min misk. Ketika yaumul qiyamah, jika yaumul qiyamah anzalallahu subhanahu wa ta'ala masya'a min malaikatihi, menurunkan malaikat yang kendakinya, wa haulahu manabir, sekitarnya manabir memimbar min nur, alaiha maqa'id an-nabiyyin, di atasnya maqa'id tempat duduk para nabi, wasiddiqin, fajalasu min waraihim, ya mereka duduk di belakang mereka dengan malaikat, ada tilkal kutub. Faqulullah azza wa jalla ana rabbukum wa sadaqtukum wa'di, aku telah ya menepati janji kalian, janjiku kepada kalian. Fasaluni utikum, mintalah kepadaku, aku akan beri kepada kalian. Faqulna rabbana nas'aluka ridwanak, faqulu qad raditu ank, kata itu angkum, aku telah hidup pada kalian. Walakum mata menaitum waladaya mazid, kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan, angan-angankan, dan aku memiliki mazid tambahan. Fahum yuhibu naimal jum'ah lima yutihim fihi rabbu minal khair, maka mereka sangat senang hari-hari Jumat, sangat menyenangnya hari Jumat karena apa yang diberikan kepada mereka dari tersebut dari kebaikan. Wahai yang mulia istawa fi rabbuka, itu adalah hari yang istawa padamnya Rabbmu tabaraka taala al-arsy, wa fihi khalaqa Adam wa fihi taqumus sa'a. Disebutkan dalam talik dhaifun jiddan, kharajahu Syafi'i fil Umm wa musnadihi bi tarhib sindi fihi Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya. Atruk Abu Musa bin Abidah dan Ubaidah warabadhi da'if, illatnya Syekh Syafi'i rahimahullah, Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya matruk. Kalau rawahu Syafi'i an Ibrahim bin Muhammad yani bin Abi Yahya, ya beliau rahimahullah sangat khusnudzan kepada gurunya ini padahal matruk. Hadatsani Musa bin Ubaidah qala haddatsani Abu Al-Azhar Muawiyah bin Ishaq bin Talha an Abdullah bin Ubaid an Umair bin Anas. Tsumma qala, kemudian juga beliau berkata, wa akhbarani Ibrahim, bin Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya. Qala haddatsani Abu Imran Ibrahim bin Ja'ad an Anas syabihan bihi, serupa dengannya. Tapi tadi semuanya madar bersumber pada Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya. Yang saya ingat bahkan sebagian menyatakan ruknun min arkanil kadzib. Qala, kata beliau, wa kana Syafi'i rahimahullah hasan ar-ra'yi fi sahih Ibrahim hadza. Imam Syafi'i rahimahullah berhusnudzan berisangka kepada syekhnya ini, Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya ini. Lakin qala fihi al-Imam Ahmad rahimahullah mu'tazili jahmi qadari kullu bala'in fih. Ini Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya. Kata Imam Ahmad bin Ahmad rahimahullah mu'tazili, sudah seorang mu'tazili, mu'tazilah, jahmi, mengikut jahmiyah, qadari, punya pikiran qadariyah, bahkan kullu bala'in fih, semua bala ada pada dia, Ibrahim bin Muhammad bin Nabi Yahya. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, yang saya ingat sebagian menyatakan ruknun min arkanil kadzib salasah, tiga di antaranya ini Ibrahim bin Muhammad bin Nabi Yahya. Warahu Abu Yaman al-Hakam bin Nafi', qala hadatsana Safwan qala qala Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atani Jibril fadzakarahu Muhammad bin Su'aib an Umar maula Ufrah an Anas. Ya, Safwan, ya, an Anas itu munqati'. Sama juga Umar maula Ufrah tidak pernah berjumpa dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis dhaif. Ini kata Rawi Abu Dhabiyah an Utsman bin Umair an Anas wa jama'a Abu Bakar bin Abi Daud turuqahu. Qala Abu Musa Ahmad min hadits Ali bin Talha an Abi Hurairah qala qila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayy shay'in summiya yaumul jum'ah. Apa sebabnya, kenapa dinamakan hari Jumat dengan hari Jumat, yaumul jum'ah? Qala bi anna fihi, hadis itu tubi'at, diciptakan tinatu abika Adam, tanah bapakmu Adam, wa fihi saqah wal ba'sah wa fil barsyah wa bi akhirih, dan di akhir hari Jumat itu salah satu saat, ada tiga jam, tiga waktu, minha sa'atun, ada tiga waktu, di antaranya ada sa'ah, waktu yang manda Allah fiha ustujiba lahu. Ya, di sini pun hadisnya lain. Yang pertama ilatnya tadi Ali bin Abi Talhah an Abi Hurairah ini fil kitab. Ali bin Abi Talhah lam yudrik Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sering terjadi, saya pernah sering saya sebutkan, sering kita terjadi antara tabaqah tabi'i dengan sahabat. Orang di bawah sahabat dengan sahabat, sering terjadi. Tadi contohnya tiga hari ini. Iya, Safwan an Anas. Ini kita. Yang kedua Umar maula Ufrah an Anas juga. Ini kita. Alhamdulillah. Yang ketiga sekarang Ali bin Abi Talha an Abi Hurairah. Juga tidak berjumpa. Ya. Yang kedua ilatnya adalah Faraj bin Fudalah dhaif. Yang hadis dhaif, semuanya hadis yang kita baca dhaif. Cukup sudah hadis yang sudah kita baca di awal yang menunjukkan tentang keutamaan hari Jumat. Ya, masalah hari Jumat, terjadi hari kiamat, diciptakan Adam, dimasukkan ke surga, sudah ada dalam hadis sahih. Nah, kemudian masalah waktu mustajab hari Jumat juga sudah ada dalam hadis sahih yang kita baca. Maaf, sahih itu qaniyun an ta'if. Cukup, tidak perlu lagi hadis lain. Allah Subhanahu wa ta'ala.